Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum, Saudara Lun. Berita sore edisi hari ini Jumat 1 April 2016 kembali dibacakan oleh saya Ahyar dan Kamal. Kematian Suryani dan bayinya, SPAK demo RSIA. Sabu-sabu buatan Medan berbahan dasar obat asma. Ternak ditangkap, warga pukuli anggota Satpol PP. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sedaralun, belasan massa yang didominasi kaum ibu dan tergabung dalam Solidaritas Perempuan Anti Korupsi Aceh melancarkan unjuk rasa ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh Banda Aceh hari ini. Massa yang ikut membawa sejumlah poster berisi tuntutan dan desakan itu melancarkan aksi berkaitan dengan kasus meninggalnya Suryani dan bayinya akibat buruknya pelayanan RSIA hingga pasien tidak mendapat penanganan medis. Dari Banda Aceh, Misran Asri melaporkan. Koordinator aksi Yulindawati mengatakan kasus kematian Suryani dan bayinya itu bukan kasus pertama, melainkan kasus yang telah terjadi berulang kali di RSIA Aceh. Hanya saja para korban yang mayoritas masyarakat kecil takut mempersoalkannya. Menyikapi berbagai kasus akibat buruknya pelayanan lembaga kesehatan, mulai rumah sakit di provinsi dan kabupaten kota, serta puskesmas dan pelayanan kesehatan lainnya di Aceh, SPAK membuka pos pengaduan. Setelah mengeluarkan unek-uneknya, massa selanjutnya bergerak ke Dinkes Aceh. Di sana mereka mempertanyakan sikap Dinkes Aceh terhadap kasus kematian ibu dan bayi tersebut. Sedaralun, Direktur Prosekusor dan Psikotropika BNN Brigjen Pol Anjan Pramuka Putra mengatakan sabu-sabu yang mereka sita dari sebuah rumah di Jalan AR Hakim Gang Belanga Medan Area berkualitas buruk. Dijelaskannya, bahan dasar sabu-sabu itu merupakan teofilin yang tak lain obat asma. Dari Medan, Rahmat Wiguna melaporkan. Teofilin ini digiling para tersangka untuk kemudian dicampur dengan sabu-sabu asli. Sejauh ini, BNN belum mencium adanya keterlibatan campur tangan pelaku dari luar daerah, karena seluruh bahan maupun racikan narkoba dibeli tersangka dari beberapa toko di Medan. Keempat tersangka, Suhendra ST, Budi Rohim Lubis, Sutrisno, dan Utomo sebelumnya ditangkap saat meracik sabu-sabu di sebuah rumah di Jalan AR Hakim, Gang Belanga, Medan Area sekitar pukul 2.30 WIB. Suhendra berperan sebagai penyuplai dana, Budi sebagai koki, sementara Sutrisno sebagai penjaga rumah, dan Utomo hanya sebagai pesuruh. Sedaralun, anggota Satpol PP Aceh Singkil Yutrimo dipukuli PUT warga Pulau Saruk karena tindakan personil Satpol PP yang menangkapi hewan ternak miliknya. Hewan ternak miliknya berkeliaran di jalan protokol depan kantor bupati setempat kemarin. Dari Singkil, Dede Rosadi melaporkan. Hewan ternak yang dikandangkan di samping kantor Satpol PP Aceh Singkil itu termasuk kambing milik Ram, orang tua PUT. Tak terima hewan peliharaannya ditangkap Ram dan PUT menyantroni kantor Satpol PP Kamis malam sekitar pukul 19 WIB. Di teras kantor, mereka mengeluarkan kata-kata ancaman dan memukuli Yutrimo, salah seorang anggota Satpol PP. Kepala Satpol PP Aceh Singkil, Abdullah, menyebutkan tidak terima dipukuli Yutrimo, ditemani personil Satpol PP lain langsung membuat pengaduan ke Polsek Singkil. Sedaralun, Gubernur Aceh Zaini Abdullah meminta Bupati Aceh Singkil Safriadi segera menindaklanjuti penyelesaian permasalahan kebun sawit seluas 400 hektar yang berada di luar hak guna usaha PT Nafasindo. Perintah tersebut tertuang dalam surat nomor 590/4995 yang ditandatangani Gubernur Aceh pada Maret tahun 2016 ini. Dari Singkil, Dede Rosadi melaporkan. Gubernur meminta penyelesaian dilakukan dengan cara musyawarah mufakat bersama masyarakat dan instansi terkait sesuai peraturan berlaku. Surat Gubernur itu merupakan jawaban atas permohonan LSM Gempa yang selama ini mendampingi masyarakat. Dalam surat 3 Desember 2015, masyarakat meminta lahan 400 hektar yang dikuasai Nafasindo di luar HGU dapat didistribusikan kepada masyarakat untuk dikelola koperasi. Menanggapi hal itu, juru bicara perwakilan masyarakat 22 desa di Aceh Singkil yang bersengketa lahan dengan PT Nafasindo, Zulyadin, menyampaikan apresiasi terhadap Gubernur Aceh dan Bupati Aceh Singkil. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, tiga bocah perempuan yang baru duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar di Anchorage, Alaska terpergok merancang misi pembunuhan terhadap rekan sekelasnya menggunakan bubuk silica gel. Kompas.com melansir. Berdasarkan berita yang dilansir The Alaska Dispatch News, ketiga bocah itu berniat meracuni kawannya dari silika gel yang terbungkus dalam kemasan bertulis jangan dimakan. Gadis-gadis kecil itu dilaporkan merencanakan mengambil kemasan silica gel dari kemasan rumput laut bekal makan siang mereka dan menempatkannya ke dalam makanan milik teman sekelasnya pada 22 Maret lalu. Kini, ketiga bocah itu di Winterberry Chapter School masih menggantung. Mereka masih harus menghadapi konsekuensi yang signifikan. Mereka masih harus menghadapi konsekuensi yang signifikan atas perbuatan itu. Saudara Lun, laju inflasi indeks harga konsumen pada tahun 2016 berada pada tren turun. Meskipun demikian, Bank Indonesia meminta pemerintah agar mewaspadai kenaikan inflasi dari komponen volatile food menjelang datangnya bulan Ramadan. Kompas.com melansir. Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara menyebutkan, inflasi menjelang bulan puasa dipastikan akan meningkat. Hal ini sejalan dengan harga-harga pangan yang bergerak naik. Menurut Mirza, inflasi dari komponen administered price atau barang yang harganya diatur pemerintah mengalami penurunan akibat kebijakan yang menurunkan harga bahan bakar minyak. Akan tetapi, pemerintah harus tetap menekan laju inflasi dari komponen harga barang bergerak. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Jumat 1 April 2016. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Shadaralun, wassalam.